Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Para pelanggan Pertalite di pelosok-pelosok daerah Kuningan saat ini mungkin sulit ditemukan. Pemini di pelosok yang tersedia sejak Senin 31 November 2020 hanya menawarkan Pertamax. Hal tersebut diungkapkan pedagang eceran Pemini berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini biasa jualan Pertalite eceran. Udah lama, hampir 2 tahun. Tapi dengan adanya peraturan katanya sih nggak boleh jualan Pertalite, jadi diharuskan ke Pertamax gitu. Tapi kan kalau Pertamax kan lebih mahal gitu. Jadi kalau saya sih keberatan gitu aja. Karena masalahnya kan kebanyakan itu yang beli itu motornya motor yang biasa-biasa aja, bukan motor yang baru. Saya coba mulai tanggal 2, karena hari ini nih saya ke tiap pomnya yang di Cirenang, Ciloa, terus di Johor sama dekat SMP 1, sampai ke Dugede juga nggak dikasih. Jadi harus ke Pertamax semua. Ya pesannya kalau bisa sih Pertalite kan itu kan bukan subsidi ya. Itu kan non subsidi, kalau bisa mah boleh-boleh aja kalau bisa gitu. Demikian reportase Radio Kekuningan. Semangat selalu pengusaha pemula untuk membantu kebutuhan umat. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.